Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, walhamdulillah, kita memuji Allah Jalla wa'ala. Kita dimudahkan untuk berjumpa di salah satu majelis ilmu, majelis zikir, di salah satu masajid, min masajidillah, dari masjid-masjid Allah, untuk kita bersama-sama memuliakan rumah Allah ini dengan kita berzikir kepadanya, mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan-kesempatan yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib untuk kita syukuri dan terus kita cari. Kita harus berusaha, harus menempuh sebab. Al-akhdu bil asbab, menempuh sebab. Kita mengerti bahwasanya majelis ilmu adalah majelis yang mulia. Tafaqquh fiddin adalah amalan yang agung. Nah, tentunya kita berusaha untuk menempuh sebab-sebabnya agar kita bisa mendapatkan majelis ilmu, agar kita bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar. Naam. Kalau anak-anak kita yang masih muda, yang masih banyak kesempatan, mungkin mereka bisa tafarruh, meluangkan waktu untuk belajar di ma'had setahun, dua tahun, tiga tahun. Kita yang sudah tua, yang sudah punya keluarga, sudah punya anak istri, mungkin tidak bisa seperti itu. Tetapi harus ada upaya untuk kita duduk di majelis ilmu, ya. Duduk di majelis-majelis zikir, karena agungnya majelis itu. Turun ketenangan, dikerumuni malaikat-malaikat Allah, disebut-sebut di majelis yang mulia, yakni Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Ini kan keutamaan yang agung. Selama ada kesempatan untuk kita duduk di majelis ilmu, ambil kesempatan itu, ya, agar kita mendapatkan sekian banyak keutamaan. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajarinya. Tafakkuh fiddin, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka mada as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Ya. Wa hafathumul malaikah, dikelilingi malaikat-malaikat Allah, dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah, insyaallah taala pada kesempatan ini dan beberapa waktu ke depan kita ingin membacakan sebuah risalah. Sebuah risalah yang nafi'ah insyaallah, ditulis oleh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Al-Imam As-Sa'di, ya, nama yang tidak asing insyaallah bagi kita semuanya. Lahu kitabat mu'allafat, beliau memiliki banyak mu'allafat, banyak karya. Dan yang sering kita baca, hadza min mu'allafatihi al-mubarakah, di antara karya beliau yang mubarakah adalah tafsir As-Sa'di. Naam. Fil hadis, di dalam hadis beliau memiliki kitab Bahjah Qulubil Abrar. Ini juga kitab yang nafi'ah, sangat bermanfaat. Belum lagi kitab-kitab beliau yang lain, fil usul wa fil furu', dalam fikih, dalam usul fiqh, dalam tafsir, dalam usul tafsir. Naam. Sangat banyak karya beliau. Dan beliau juga memiliki banyak murid. Dan di antara murid-murid beliau, Al-Bariz, yang sangat tampak adalah Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Dan buku-buku beliau, ya, di antara keistimewaannya memiliki lafad-lafad dan ibarah yang sahlah, mudah, ya, yang mudah untuk difahami bagi orang-orang yang seperti kita ini, mu'asirin, ya, orang-orang belakangan. Sehingga kita coba untuk membaca beberapa karya-karya beliau. Dan pada kesempatan ini kita akan membacakan sebuah risalah yang mungkin pernah antum dengar, risalah yang muhtasor, ya, yang ringkas, yang beliau beri judul Ad-Durrah Al-Muhtasarah Fi Mahasinid Dinil Islami. Ad-Durrah Al-Muhtasarah Fi Mahasin Ad-Dinil Islami. Pembahasan-pembahasan indah yang ringkas, ya. Contoh-contoh yang menunjukkan keindahan agama Islam. Fahadir risalah, risalah ini ikhwatil kiram rahimahun rahimahkumullah, berbicara tentang keindahan agama Islam, keindahan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, naqra' insyaallah, kita membaca insyaallah ta'ala pada majelis-majelis kita biidnillahi azza wajal. Baik. Diawali risalahnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kemudian beliau mengatakan, fa inna dinal islam Sesungguhnya agama Islam itu alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Nabi. Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam ini adalah akmalul adyan, agama yang paling sempurna. Wa afdaluha, dan yang paling afdalnya. Wa a'laha, dan yang paling tingginya. Wa ajalluha, dan yang paling agungnya. Diawali dengan menyebutkan sifat agama Islam ini. Agama yang paling sempurna, agama yang paling afdal, agama yang paling tinggi, agama yang paling agung. Naam. Apa buktinya? Wa qad hawa minal mahasin wal kamali was salahi war rahmah wal adl wal hikmah ma yashhadu lillahi ta'ala bil kamalil mutlaq. Buktinya, bukti bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang paling afdol, agama yang paling mulia, agama yang paling sempurna, agama yang paling agung. Buktinya agama ini, agama Islam itu ya, mengandung, kandungannya adalah keindahan-keindahan. Orang kalau mau melihat, mempelajari hadar din, agama yang mulia ini, dia akan melihat agama Islam itu penuh dengan mahasin, keindahan-keindahan. Wal kamal, melihat agama Islam penuh dengan kesempurnaan. Wassalah, dan penuh dengan salah, kebaikan-kebaikan. Warrahmah, penuh dengan rahmah, kasih sayang. Wal adl, penuh dengan keadilan. Wal hikmah, penuh dengan hikmah. Jadi apa saja yang kita lihat dalam agama Islam, kalau kita mentadabburinya, itu adalah keindahan, kesempurnaan, kebaikan, rahmah, keadilan, dan hikmah. Yang semuanya ini ya, membuktikan, ya, menjadi saksi dan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang mutlak. Berarti yang mensyariatkan agama ini zat yang maha sempurna. Oh, tidak ada kekurangan dalam agama ini. Allah yang mensyariatkan, Allah yang memerintahkan, ya, Allah yang menurunkan agama ini, dan kita dapatkan agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan tadi keindahan-keindahan, berarti menunjukkan bahwasanya Allah Jalla wa'ala adalah zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Dan juga menunjukkan wasa'ati al-ilmi, dan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki ilmu yang maha luas dan tidak terbatas ilmunya Allah. Wal hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki al-hikmah al-balighah. Ya, zat yang penuh dengan hikmah. Baik. Jadi agama Islam ini adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Demikian pula agama Islam ini yang penuh dengan keindahan menjadi bukti wa yashhadu li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadi bukti bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul rasulnya Allah yang hak. Agama Islam ini kan sampai kepada kita melalui siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. 23 tahun beliau ya mendakwahkan Islam. Ternyata yang beliau dakwahkan, ternyata yang beliau ajarkan itu semuanya keindahan, rahmah, keadilan, hikmah. Berarti Rasul adalah betul-betul utusan apa? Allah. Tidak ada cacat dalam apa yang diajarkan oleh beliau. Tidak ada kurang dari apa yang beliau sampaikan kepada umat ini. Ya. Dan juga menjadi bukti annahu shadiqul masduq. Menjadi bukti bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam adalah as-shadiq, orang yang jujur, al-masduq, dibenarkan semua yang beliau sampaikan hak, benar, tidak ada yang dusta, tidak ada yang salah. Iya. Kalau beliau berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, Ya, kita saksikan itu ada saat ini. Intisyarul jahl, ya. Kejahilan yang merajalela. Intisyarul riba, ya. Riba juga demikian. Ya. Kasratul fitan, banyaknya fitnah. Nah, yang fitnah itu yuraktiku ba'duha ba'dan. Fitnah itu menjadikan fitnah yang sebelumnya seakan-akan ringan. Kenapa? Karena fitnah berikutnya berat. Ya, datang fitnah meringankan yang sebelumnya, karena fitnah yang setelahnya berat. Fitnah terus datang sampai nanti datangnya fitnah al-Masih ad-Dajjal. Orang akan menyaksikan betapa benarnya yang didakwakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Huwa shadiqul masduq. Ya. Matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. An-nas yashhadun. Manusia akan menyaksikan itu semuanya. Jadi agama Islam ini sekali lagi ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di samping menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, juga agama Islam ini sebagai bukti benarnya risalah Nabi alaihi salatu wassalam dan bahwasanya beliau adalah Rasul Allah yang hak. Sampai para ulama ketika berbicara tentang mukjizat, semua ucapan Nabi, semua perbuatan Nabi, ya, semua ajaran Nabi adalah mukjizat. Burhan, bukti kebenaran dakwah beliau. Sehingga tidak bisa dihitung berapa mukjizat Nabi. Tidak bisa dihitung berapa bukti kebenaran dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena semua yang beliau dakwahkan, ucapan beliau, perbuatan beliau, sifat beliau, semuanya adalah bukti. Beliau adalah betul-betul Rasul Allah yang hak. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan. Fahada din al-islami. Kemudian berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fahada din al-islami, maka ketahuilah bahwasanya agama Islam ini a'zamu burhan, adalah sebesar-besar bukti. Wa ajallu syahidin, dan seagung-agung saksi, ya, bukti dan saksi. Lillah bittafarrudi bil kamal al mutlaq kullihi. Agama Islam ini adalah sebesar-besar bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang esa, satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Makanya Allah saja yang berhak untuk diibadai. Makanya Allah Subhanahu wa taala saja satu-satunya zat yang semua makhluk itu harus beribadah kepada Allah. Juga agama Islam ini sebagai bukti bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah rasul yang benar. Wali nabihi sallallahu alaihi wasallam birrisalah wassidqi. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ini muqaddimah, ya, dari Syekh Sa'di rahimahullah, ya, yang ringkas namun menggambarkan dan mengingatkan kepada kita semuanya tentang agungnya agama Islam ini. Kemudian Syekh Sa'di, ya, beliau akan menyampaikan tujuan dari beliau menulis risalah ini. Apa tujuan beliau, apa maksud beliau, ya. Nah, ini penting juga ikhwan, ya. Ketika kita akan menulis sebuah buku, ya, atau menulis sebuah risalah, atau menulis surat, ya, mungkin tidak tebal-tebal, surat, surat yang akan kita tujukan, harus kita tetapkan dulu maksud kita apa, sasaran kita siapa, sehingga kita bisa mengukur berapa yang harus kita sampaikan, ya, apa yang mampu saya sampaikan, ya. Nah, tidak boleh serampangan kita dalam menyampaikan ilmu. Haditsun nas bima ya'rifun. Ajaklah manusia bicara sesuai dengan kemampuan mereka dalam memahami. Ya. Baik. Kadar manusia berbeda-beda. Sebagaimana kadar ilmu kita juga berbeda-beda. Jangan kita memaksakan untuk berbicara sesuatu yang kita tidak mampu. Baik. Di sini Syekh mengatakan tentang tujuan beliau menulis risalah. Wa gharadi fi hadha at-ta'liq ibda'u ma wasala ilaihi ilmi min bayani usuli mahasini hadha ad-din al-'adzim. Maksud saya membuat catatan ringkas dalam risalah ini adalah saya ingin menampakkan pokok-pokok keindahan agama Islam sebatas ilmu yang sampai kepada saya. Subhanallah, dia mengatakan demikian, sebatas ilmu yang sampai pada saya. Fa inni wa in kana ilmi wa ma'rifati taksuru kullal kusur. Kemudian beliau menyatakan dan menyampaikan kenyataan yang ada pada diri beliau, bahwasanya beliau tidak mampu untuk menyampaikan keindahan agama Islam, tidak mampu. Sebenarnya tidak mampu. Beliau mengatakan, sesungguhnya saya, meskipun ilmu saya, pengetahuan saya betul-betul kurang, dengan kekurangan yang sangat untuk bisa menampakkan ya keindahan agama Islam ini. Jadi beliau mengatakan demikian, meskipun ilmu saya itu taksuru kullal kusur, sangat kurang, an ibda'i ba'di mahtawa alaihi hadad din minal jalali wal jamali wal kamal, meskipun ilmu saya tidak bisa ya menampakkan sebagian dari apa yang dikandung dalam agama ini berupa keagungan, keindahan, kesempurnaan, dan meskipun ibarat dan kalimat-kalimat saya itu tad'ufu, sangat lemah, an syarhihi, untuk mensyarah, menjelaskan, ala wajhil ijmal, untuk menjelaskan keindahan Islam dalam bentuk yang global saja saya tidak mampu, fadlan anit tafsil, apalagi sampai merinci. Tetapi kata beliau, sesuatu yang tidak bisa disampaikan semuanya tidak berarti kemudian ditinggalkan seluruhnya. Saya mampu sedikit, saya akan sampaikan sedikit. Wakama aw wakana ma la yudraku jami'uhu wala yusal ila ghayatihi wa mu'dhamihi fala yanbaghi an yutraka minhu ma ya'riful insan li'ajzihi amma la ya'rifuhu fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattakullaha mastata'tum. Meskipun ilmu saya tidak sampai untuk bisa menjelaskan keindahan Islam, meskipun kalimat-kalimat saya tidak bisa menjelaskan global saja berat, apalagi sampai rinci, namun tidak sepantasnya apa yang diketahui walaupun sedikit untuk disampaikan. Walaupun tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan karena tidak ada ilmu, kurangnya ilmu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani kita kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattakullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Di sini ada pelajaran ya, tarbawiyah bagi kita semuanya. Demikianlah para ulama kita. Ya, tawadhu. Mereka orang-orang yang tawadhu. Tidak sombong ya. Memang tidak mampu, sampaikan tidak mampu, apalagi berbicara tentang keindahan Islam. Dan suatu hal yang sangat sangat disayangkan ketika kita baru belajar kemudian menganggap kita telah mampu, telah bisa. Nah, mari coba kita melihat contoh teladan para ulama kita. Dan di hadapan al-haq kita harus tawadhu. Kalau kita salah, kita katakan salah. Ya. Naam. Kalau kita tidak mampu, kita katakan tidak mampu. Apalagi manusia, mahalul khata. Ya. Tempat salah, tempat lupa. Ya. Bukankah Nabi mengatakan dalam hadis, ya, bahwasanya manusia itu banyak salah. Ya. Toib. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah at-tawwabun, orang-orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita dari al-kibr yang Nabi mengatakan, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam jannah seorang yang dalam hatinya seberat dzarrah kesombongan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ahadana, salah seorang di antara kita, yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Salah seorang di antara kita suka kalau pakai baju yang bagus. Suka kalau pakai sandal yang bagus. Yakni apakah ini kesombongan? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la, tidak. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah batarul haqq, menolak al-haqq. Ya. Kalau engkau tidak tahu, kemudian datang al-haq, katakan ini al-haq. Kalau kamu salah, katakan saya salah. Coba kita lihat Syekh bagaimana mengajari kita untuk tawadhu. Dan bentuk kesombongan yang lain adalah waghamtun nas, meremehkan apa? Manusia. Ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, ini penjelasan beliau tentang, ya, maksud beliau menulis risalah ini. Tapi sepertinya mulai ada hawa mengantuk ini, ya. Ini memang suasana sudah mulai antuk-antuk enggak? Oh, enggak. Mandang, ya. Baik, mandang. Ya. Baik. Ya, daripada enggak dengar sama sekali, ya, ya. Ini baik dengar sedikit tapi paham kan lihatnya. Ya. Baik, kembali pada pembahasan. Baik, setelah beliau menjelaskan poin ini, ya. Subhanallah, beliau mengatakan seperti ini, ya. Ini sudah menunjukkan apa namanya, ya. Beliau berusaha semaksimal mungkin, namun beliau mengatakan saya tidak mampu. Memang kita tidak mampu menjelaskan keindahan Islam, tidak bisa. Ya. Subhanallah, tidak bisa kita. Satu saja hadis, ya, di antara buktinya, satu buah hadis. Sebagian ulama mengambil faedah dari hadis itu tidak pernah habis sampai sekarang. Ada saja faedahnya, ada saja keindahan, ada saja manfaat yang diambil. Baru satu hadis. Belum lagi ahadis. Ya. Nah, masalah berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga, beliau akan masuk pada pembahasan tentang manfaat dari mempelajari keindahan Islam. Ya, ini juga penting agar kita semakin semangat untuk belajar ini. Beliau akan menjelaskan tentang apa manfaat kita belajar keindahan Islam. Apa sih manfaatnya? Ya. Wadalika, kata beliau, kenapa kita perlu menjelaskan keindahan Islam walaupun kemampuan kita terbatas, walaupun ilmu saya tidak bisa menjelaskan keindahan itu dengan sempurna, namun apa yang tidak bisa semuanya tidak pantas kita tinggalkan, ya, walaupun sebagian saya akan tetap jelaskan. Kenapa demikian? Karena pentingnya ilmu ini, karena pentingnya bab ini. Kata beliau, wadzalika anna fi ma'rifati hadzal ilmi fawaidun muta'addidatun. Karena mempelajari ini, ya, mempelajari mahasin ad-din al-Islam, mempelajari keindahan Islam itu memiliki faedah-faedah yang sangat banyak. Ya. Faedah sangat banyak. Beliau sebutkan beberapa fawaid. Minha, di antara faedah-faedah yang sangat banyak itu, yang pertama, kata beliau, annal istighala fi hadzal mawdu' alladhi huwa asraful mawdu'at wa ajalluha min afdalil a'mali salihah. Sesungguhnya menyibukkan diri untuk membahas tema ini, mempelajari keindahan Islam, termasuk seagung-agung pembahasan dan termasuk seagung-agung amalan soleh. Berarti kita sedang belajar ilmu ini, thalabul ilm. Yang sedang kita pelajari adalah apa? Agama Islam. Bukankah Salah satu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam barzakh adalah pertanyaan tentang apa? Agama. Man rabbuka, siapa rabbmu? Wa matinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Tiga pertanyaan ini akan dihadapi oleh seluruh manusia di alam barzakh. Di antara pertanyaan itu ada tentang agama Islam, yang kita memang diperintahkan untuk mengenal agama ini. Maka pembahasan tentang ma'rifatuddin al-Islam, mempelajari agama Islam, mempelajari keindahan agama ini, betul seperti dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, asraful mawdu'at, termasuk pembahasan yang paling mulia, wa ajalluha, wa min afdalil a'mali salihah, dan termasuk dari seafdal-afdal amal apa? Salih. Nah, fama'rifatuhu, maka ketahuilah dengan seorang berusaha mempelajari keindahan agama Islam, wal bahthu anhu, membahas keindahan Islam, wat tafkir fi, dan merenungkan, memikirkan, mentadaburi keindahan Islam, wasuluki kulla tariqin yahsulu ila ma'rifatihi, dan menempuh sebab-sebab untuk bisa mengenal keindahan agama Islam, khairu ma syaghalal abdu bihi nafsahu, termasuk sebaik-baik pekerjaan yang seorang hamba menyibukkan dirinya dengan pekerjaan itu. Wal waqtu alladhi tunfiquhu fi dhalika huwal waqtu alladhi laka la 'alaik, dan waktu yang digunakan untuk mempelajari agama ini, dan waktu yang kita infakkan untuk mentadaburi mahasin keindahan agama Islam ini adalah waktu yang menjadi saksi kebaikan untuk kita, dan bukan menjadi sesuatu yang merugikan kita. Nah, ini yang pertama ikhwatil kiram. Kita mempelajari keindahan Islam berarti kita sedang melakukan amalan yang agung, seafdol-afdol amalan. Sehingga wajib mari kita mengikhlaskan niat, ya, karena amalan itu akan diberkahi ketika kita lakukan mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah jalla wa ala, wa muttabi'an li sunnatir rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Yang kedua di antara faedah, bismillah, wa minha, di antara manfaat dan faedah mempelajari mahasin keindahan agama Islam, anna ma'rifata an-ni'am, jadi mempelajari agama Islam, membahas keindahan Islam ini termasuk bagian dari, ya, bersyukur terhadap nikmat apa? Allah. Semakin mengerti, mengenal nikmat Allah. Kata beliau, sesungguhnya mengenal nikmat Allah, wa tahadduts biha, dan membicarakan, ya, nikmat Allah, ini termasuk perkara yang Allah perintahkan. Qad amarallahu bih, perkara yang Allah perintahkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, dan mengakui nikmat Allah, perkara yang disyariatkan dalam Sayyidul Istighfar, abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi, abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengakui ya Allah semua nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Yakni kita disyariatkan untuk selalu mengingat nikmat Allah, mengakui nikmat Allah. Hati mengakui nikmat Allah, lisan ya tahaddats, membicarakan nikmat Allah. Kemudian nikmat itu digunakan untuk apa yang Allah ridai. Ya. Jadi faedah yang kedua kata beliau, sesungguhnya mengenal nikmat Allah, membicarakan nikmat Allah, adalah perkara yang Allah perintahkan dan juga diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa huwa min akbaril a'mali shalihah. Dan itu termasuk sebesar-besar amalan soleh. Mengakui nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah, membicarakan nikmat Allah, ini termasuk sebesar-besar amalan soleh. Wala syak, dan tidak diragukan, annal bahsa fi hadza, sesungguhnya dengan kita membahas keindahan Islam, ini adalah iktirafun, bentuk kita mengakui nikmat Allah berupa nikmat Islam. Wa tahaddutsun, dan juga bentuk kita membicarakan nikmat Allah. Wa tafakkurun, dan bentuk kita merenungkan fi ajalli ni'amihi, bentuk kita merenungkan ya seagung-agung nikmat Allah. Sungguh nikmat Islam adalah nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan mada dunia dan seisinya. Kalau kita punya nikmat dunia saja kadang kita tenggelam ya dengan ngobrol nikmat itu, ya atau enggak? Kita punya pohon durian 20 saja ya. Enggak usah banyak-banyak, 20. 20 banyak sedikit, Pak. 20. Jelas banyak, saya satu aja enggak punya. 20 pohon durian, ya. Gede-gede. Durian bawor, ya. Ngobrol semua, itu ngobrol bisa berhari-hari, berjam-jam. Wah, durian saya ini. Ya, enak. Apalagi kalau laku mahal. Senang dia menceritakan. Padahal itu sesuatu yang tidak bernilai. Dunia itu di sisi Allah ya, tidak bisa dinilai. Yakni tidak bernilai walaupun seberat sayap apa? Nyamuk. Itu saja orang suka menceritakan. Lalu bagaimana dengan nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya? Wa huwa hadzal din, yaitu agama Islam ini. Apakah tidak semestinya kita suka untuk membicarakannya? Kita berbahagia dengan tahadus bihadihin ni'mah, dengan nikmat ini. Nah, maka tidak diragukan, kata beliau, membahas keindahan Islam adalah bentuk kita mengakui nikmat ini, bentuk kita mentadaburi nikmat ini. Taib, nikmat yang paling besar ala ibadihi, atas hambanya. Wahuwa din al-islami, yaitu agama Islam. Agama Islam ini agama yang paling, atau nikmat yang paling besar atas hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi la yakbalullahu min ahadin dinan siwah, agama yang tidak akan diterima oleh Allah dari seseorang agama apapun kecuali Islam. Fayakunu hadat tahadduth syukran lillah, maka kita membicarakan keindahan Islam, keindahan syariatnya, keindahan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ini adalah bentuk tahadus membicarakan ya nikmat Allah dan bentuk syukur kepada Allah, dan faedahnya Allah akan menambahkan apa? Nikmat tersebut. Wasdida'an lil mazidi min hadhihi ni'mah, Allah akan tambah nikmat itu. Karena Allah berjanji dalam Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmatku. Dan sungguh para sahabat ya, sering membicarakan tentang nikmat ini. Dan Allah ingatkan dalam Al-Qur'an untuk mengingat nikmat Islam. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Apa nikmat Allah yang Allah perintahkan para sahabat? Para sahabat yang diperintahkan untuk mengingat itu. Nikmat Allah, ingatlah apa itu? Ketika dulu kalian saling bermusuhan. Kapan itu? Saat mereka belum masuk apa? Islam. Saat mereka berada di masa jahiliyah, saat mereka berada dalam kubangan kesyirikan, saat mereka berada dalam kezaliman, saat mereka dalam keadaan hina. In kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum, kemudian hati-hati kalian yang bercerai-berai, yang kalian bermusuhan kemudian dipersatukan oleh Allah jalla wa ala. Fa'allafa baina qulubikum, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian kalian menjadi bersaudara dengan sebab apa? Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Islam. Rasul yang diutus di tengah mereka. Sering para sahabat menangis, ya, mengingat masa jahiliyah. Ya. Mengingat Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, mungkin kita masih ingat bagaimana dulu setelah Rasul wafat, pernah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab menziarahi Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ya. Ummu Aiman menangis. Abu Bakar bertanya, "Ada apa engkau menangis wahai Ummu Aiman?" Ya. Ingat Rasul alaihi salatu wassalam. Wahyu telah terputus. Nangis Abu Bakar, menangis Abu Bakar. Umar tidak tahan juga menangis. Mereka menangis bersama. Yakni mengingat nikmat Islam. Bilal bin Rabah, ya, termasuk di antara sahabat yang betul-betul merasakan indahnya agama Islam ini. Beliau juga sering menangis ketika mengingat Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya beliau tidak kuasa untuk melanjutkan azan. Karena setiap sampai pada kalimat syahadah Muhammad Rasulullah, beliau tidak bisa melanjutkan. Yabki menangis. Tidak mampu untuk melanjutkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah fil adhan ya'nina. Menangis beliau. Ini menunjukkan betapa hati-hati mereka itu betul-betul mengakui nikmat Allah Jalla wa'ala berupa nikmat mana? Al-Islam. Ini barangkali khawatir kiram sedikit yang bisa kita sampaikan. Dua faedah dari faedah mempelajari mahasin keindahan agama Islam. Dan ada beberapa manfaat yang lain yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Semoga kita bisa membaca pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.